إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhan nas kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan dalam salah satu sabda beliau dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala hadis ini di dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, kataballahu maqadiral khalaik qabla ayukhlaqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah aw kama qala alaihi salatu wasallam. Allah telah menentukan takdir makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu yang kita dapatkan di muka bumi ini, apakah orang-orang sebelum kita yang telah mendapatkannya, ataukah kelak nanti generasi setelah kita, apa saja yang mereka dapatkan itu semua adalah takdir yang telah Allah tentukan jauh 50 ribu tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdir. Sebuah keyakinan yang tidak boleh kita ragu padanya. Salah satu rukun dari rukun iman, al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir. Dan apa yang kita dapati pada hari-hari ini, dunia mendapatkan musibah dengan wabah yang setiap harinya kita mendengarkan update dari informasi yang ada. Sudah sekian ratus jiwa meninggal karenanya. Itu semua adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun telah menyatakannya. Akan muncul sesuatu yang menjadi cobaan bagi umat manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wan naqs minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan menimpa kepada kalian sedikit dari rasa takut. Kalian akan dicoba, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut, sedikit saja. Nal khauf sudah kita rasakan pada hari-hari ini. Sudah sekian bulan umat manusia merasakan rasa takut ini. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala itu baru sedikit. Ya, memang baru sedikit. Hanya sekian persen saja dari manusia yang merasakan secara langsung cobaan ini. Sedikit, kata Allah, ditimpakan kepada kita wabah. Kemudian kita semua merasa takut, khawatir, mengambil perlindungan. Berbagai macam upaya kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Walju, kemudian buah dari rasa takut itu rasa lapar. Perekonomian turun drastis. Begitu banyak pegawai-pegawai yang di PHK, karyawan-karyawan yang di PHK, begitu banyak usaha-usaha yang gagal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, muncul rasa lapar di situ. Tidak memiliki harta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naqsi minal amwal," dan berkurangnya harta. Ya. Kita merasakannya. Dampak dari itu semua adalah harta. Harta kita berkurang. Mungkin di antara kita sudah ada yang menabung, bercita-cita dengan tabungan tersebut untuk menunaikan apa yang menjadi harapannya. Ternyata dengan wabah tadi, isi dari tabungan tersebut berkurang. Karena pekerjaan tidak ada, karena usaha gulung tikar, berkurang hartanya. Atau seandainya tidak ada tabungan, ada barang yang harus dia jual, dari kendaraan, dari barang-barang pribadi dia dan segala macamnya, berkurang hartanya. Wal anfus, berkurang pula jiwa. Kita dapati informasi di negeri kita sudah sekian ribu jiwa yang meninggal karena sebab wabah ini. Dan kalau seandainya kita mendapatkan, kalau seandainya kita melihat informasi yang ada dari informasi wabah di dunia ini, sudah begitu banyak jiwa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab wabah ini. Wasamarat, berkurang pula hasil dari tanaman. Iya. Karena banyak dari manusia yang lebih memilih untuk bertahan di rumah sehingga mengabaikan tanaman-tanaman mereka di ladang-ladang mereka. Atau mereka tidak bercocok tanam karena demi menjaga jiwa mereka. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan perlu kita ingat pula, Allah pun menyebutkan solusi dari itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan solusi dari itu semua. Bila jiwa kita ingin tertahan, bila harta kita, bila ingin kita hilang rasa takut kita, dan seterusnya apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Maka tak lain solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Coba kita lihat apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam dakwahnya. Di dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ungkapan Nabi beliau, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dan aku telah katakan, استغفروا ربكم, beristighfarlah kalian kepada Allah. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, sungguh ia adalah zat yang selalu mengampuni dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, istighfar adalah buah dari ketakwaan. Dan ketika seorang mau beristighfar, apa kata Allah? Yursilis sama' alaikum midrara, akan diturunkan kepada kalian hujan dari langit. Mengapa yang Allah subhanahu wa ta'ala perturunkan pertama kali, anugerahkan pertama kali kepada hamba yang beristighfar adalah hujan? Dikarenakan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Dengan turunnya air hujan sebagai tanda datangnya kehidupan. Sehingga ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan kepada kita. Bukan cuma sebatas kehidupan, namun kehidupan yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, kemudian Allah limpahkan kepada kalian harta. Kaum muslimin, coba kita lihat pada ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah akan uji kita dengan kurangnya harta. Namun ketika kita mau beristighfar, yamditkum, Allah akan limpahkan dan jumlahnya banyak. Apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah limpahkan? Amwal, harta. Wabanin, Allah pun akan anugerahkan kepada kalian keturunan. Yang sebelumnya di atas di ketika wabah, banyak dari manusia yang meninggal. Dengan istighfar, terlahirlah putra-putri manusia selanjutnya. Semua telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang kita dapati pada hari-hari ini, yang mana itu semua tak lain adalah teguran dari Allah untuk kita semua. Ambillah pelajaran ibrah di situ, bahwa kita itu betul-betul diperintah untuk beristighfar. Kita betul-betul diperintah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, kita akan menyaksikan begitu banyak ruh yang akan dicabut oleh Allah dari makhluknya. Dari ruh-ruh binatang ternak. Bersimpah darah badannya. Tercabut ruhnya. Dan kita, Salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ruh. Ruh itu pun akan dicabut oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Memang kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan kita juga tidak tahu kapan dan bagaimana kita akan mati. Apakah kita mati pada kondisi bersih, terbaring di kasur kita, ataukah kita meninggal dalam keadaan bersimbah darah? Kita semua tidak mengetahuinya. Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi tadi. Maka hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, jadikanlah itu semua sebagai sebab kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan, meninggalkan larangan-larangan. Sungguh kalau seandainya itu semua telah dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tetap pada kondisi kita, bahkan semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, ya subhanallah, itu adalah musibah yang sangat besar yang menimpa pada jiwa kita dan berdampak kepada tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, umat manusia yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa dampak dari dosa tidak akan menimpa kepada pelakunya semata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian wahai umat manusia pada cobaan-cobaan, pada musibah-musibah yang menimpanya bukan kepada pelaku dosa semata. Mungkin saudara kita yang melakukan dosa, kita pun kena imbasnya. Atau kita yang melakukan dosa, kemudian saudara kita yang kena imbasnya. Renungkanlah baik-baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dengan kita memikirkan hal tadi, tergugah hati kita untuk menambah ketakwaan kepada Allah, maka sungguh akan menjadi baik kondisi kita, akan menjadi baik lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita amalkan, apa yang kaum muslimin amalkan pada hari ini sebagai sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah di muka bumi ini, karena banyaknya kaum muslimin beristighfar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita dari hamba-hamba yang masuk surga karena istighfar dan dijauhkan dari neraka karena istighfar. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.